Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, fal musawwir lama sawwar as-surah ala syakli ma khalaqahu Allahu ta'ala min insanin au bahimatin sara mudahiyan li khalqillah. Setelah ayat yang kita baca, Allah membanggakan dirinya dan Allah berhak untuk sombong. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Khalaqal insana min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kata Allah, adalah dirinya lah, Allah lah yang sebaik-baik pencipta, yang awal menciptakan manusia dari tanah dan kemudian menjadikan turunannya dari air yang hina. Kemudian Allah sempurnakan dan Allah tiupkan ruhnya sehingga mereka hidup. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Sedikit sekali kalian mau bersyukur. Maka siapa yang membuat gambar-gambar makhluk hidup seperti ma khalaqahu Allah, seperti yang Allah ciptakan, yakni manusia atau hewan, min insanin au bahimah, berarti sara mudahiyan li khalqillah, berarti dia menandingi ciptaan Allah, menyaingi ciptaan Allah. Hanya saja mereka tidak bisa meniupkan ruh. Maka itulah yang Allah katakan nanti yaumul qiyamah. Ahyuha ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Fasara ma sawwarahu adaban lahu yaumul qiyamah, maka nanti apa yang mereka buat, apa yang mereka bikin akan menjadi apa yang mengadab dia yaumul qiyamah. Wa kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafih, akan disuruh untuk meniupkan ruh dan tidak akan mampu meniupkan ruh. Fakana ashaddan nasi adzaba, maka mereka menjadi orang yang paling dahsyat azabnya yaumul qiyamah. Li'anna dhanbahu min akbaril kaba'ir, min akbaril dhunub, karena dosa-dosanya termasuk dosa-dosa yang besar. Fa idza kana hadha fimman sawwara suratan ala mithli ma khalaqa Allah ta'ala min al-hayawan, fa kaifa bihal man sawwa al-makhluqa bi rabbil alamin wa shabbahahu bi khalqihi. Kalau demikian kerasnya azab bagi siapa yang menandingi dengan membentuk atau menggambar makhluk-makhluk hidup, menandingi Allah dalam masalah gambar. Maka kira-kira bagaimana dengan orang yang menandingi Allah dalam masalah ibadahnya, yaitu menyamakan makhluk dengan Rabbul Alamin, wasyabbahahu, menyerupakannya dengan makhluknya, yaitu diibadahi, menciptakan, dikatakan beribadah kepada makhluk seperti beribadah pada Allah, yakni syirik. Wasarf lahu syai'an minal ibadah, dan mengarahkan kepadanya sesuatu dari ibadah. Allati khalaqallahu al-khalqa liya'buduhu wahdahu, yang padahal Allah menciptakan makhluk-makhluknya adalah agar beribadah kepadanya, tetapi dia justru beribadah pada makhluk seperti beribadah pada Allah. Padahal tidak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. La yastahiquhu ghayruhu min kulli amalin yuhibbuhu Allahu minal abdi wa yardahu, dari segala amalan-amalan yang dicintai Allah dari hambanya dan diridhoinya. Yani lebih-lebih lagi kalau menandingi dalam masalah membuat gambar-gambar, diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang ashadda azaban. Apalagi bukan hanya menandingi tapi menjadikan makhluk seperti tandingan bagi Allah. Disembah seperti menyembah Allah. Beribadah seperti beribadah pada Allah. Atau paling sedikit memberikan sesuatu dari ibadah kepada makhluk tadi, yang seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini lebih-lebih lagi ancamannya. Barakallahu fikum. Fataswiyatul makhluq bil khaliq yusrif haqqahu liman, au yusrif haqqahu liman la yastahiqquhu min khalqihi. penyamaan makhluk dengan khaliq, atau mengarahkan hak Allah kepada yang tidak berhak dari makhluk-makhluknya. Waja'alahu syarikan lahu fi makhtassa bihi ta'ala wa taqaddasa. Dan menjadikan makhluk tersebut sekutu bagi Allah, bersama-sama dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa, yang maha suci lagi maha tinggi. Ta'ala maha tinggi, taqaddasa maha suci. Maka itu huwa a'zamu dhanbin 'usiyallahu ta'ala bihi. Maka itu merupakan sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Walihada arsala rusulahu wa anzala kutubahu libayani hadha syirki wan nahyi anhu. Oleh karena itu Allah mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan kesyirikan yang seperti ini, wan nahyi anhu, dan larangan daripadanya. Ya, diutusnya rasul, diturunkannya kitab-kitab adalah untuk mengajarkan tauhid dan melarang syirik. Wa ikhlasul ibadah bi jami' anwa'iha lillahi ta'ala. Dan mengajak untuk mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah dengan seluruh jenisnya hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fanajja ta'ala rusulahu wa man ata'ahum. Maka Allah selamatkan rasul-rasulnya dan orang-orang yang mentaatinya. Wa ahlaka man jahada at-tauhid wastamara 'ala asy-syirk wat-tandid fama a'zamahu min dhanb. Sedangkan sebaliknya Allah membinasakan orang yang menentang tauhid, yang terus menerus dalam kesyirikan dan tandid. Tandid membuat tandingan. Fama a'zamahu min dhanbin. Maka betapa besarnya dosa ini. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan dalam ayat lain Allah katakan, siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia tersungkur dari langit, kemudian terhempas dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian dihempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Jatuh, disambar, dihempaskan. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kembali pada ucapan musannif. Wali muslim. An Abil Hayyaj. Qala li Aliyun. Ala ab'athuka. Ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallam. An la tad'a suratan illa tamastaha. Wala qabran musharrafan illa sawaitahu. Kata musannif rahimahullah. Dan dalam riwayat muslim dari Abil Hayyaj, bahwasanya dia berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib. Ali berkata pada siapa? Pada Abil Hayyaj. Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW. Maukah aku utus engkau dengan sesuatu yang aku pernah diutus dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maukah aku utus engkau untuk satu tugas yang aku dulu diutus oleh Nabi untuk tugas itu? Apa itu? Alla tad' suratan illa tamastaha. Agar engkau tidak meninggalkan satu gambar makhluk hidup pun kecuali engkau hapus dan engkau hilangkan. Kalau berhala, patung dihancurkan, kalau gambar dihapus. Wala qabran musyarrafan illa sawaitahu, dan tidak pula engkau meninggalkan satu kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Dan dibiarkan tanahnya yang asli dari situ sejengkal saja. Paling tinggi sejengkal. Nanti dia akan turun sendiri biiznillahi ta'ala ketika tertimpa hujan. Barakallahu fikum. Kita baca syarahnya. Wali Muslim an Abil Hayyaj, huwa Abil Hayyaj Al-Asadi, namanya Hayyan Ibn Husain rahimahullah. Qala li Ali, berkata kepadaku Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib yang saat itu sebagai Amirul Mukminin, Khalifatul Rashid yang keempat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwasanya Ali pernah disuruh oleh Nabi, yaitu dalam Fathu Mekah. Nabi utus Ali untuk menghancurkan patung-patung berhala, menghapus gambar-gambar di Ka'bah, dan juga disuruh untuk meratakan kuburan-kuburan. Nah, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim dengan lafaz bahwasanya Ali pernah disuruh dengan kalimat la tada' suratan illa tamastaha wa la tada' qabran musyarrafan illa sawaitahu. Jangan kau tinggalkan satu gambar pun, satu patung pun kecuali kau hilangkan, dan jangan kau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Silahkan periksa dalam Sahih Muslim dengan nomor hadis 969. Dan silahkan baca syarahnya dari Imam Nawawi, tokoh besar mazhab Syafi'i, agar kita tahu bahwa ini bukan pendapat pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya bukan Wahabi. Kalau mau dinisbahkan ya Muslimi berarti. Karena Muslim yang meriwayatkan. Tetapi Muslim hanya meriwayatkan. Ini dari Nabi. Berarti ini adalah Muhammadi. Yani madhab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau yang mengutus Ali bin Abi Thalib dalam hadis sahih ini. Kalimatnya, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maukah aku utus engkau dengan sesuatu yang aku pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya? Yaitu an la tada' suratan illa tamastaha wa la qabran musyarrafan illa sawaitahu. Fihi, padanya, pada ucapan ini ada tasrih bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa 'aliyan lidzalik. Padanya ada tasrih, ketegasan bahwa Nabi benar-benar mengutus Ali ibn Abi Thalib untuk itu. Wahai para pencinta Ali, wahai para pencinta Ahlul Bait, kalau kalian benar-benar cinta Ali dan cinta Ahlul Bait, pasti akan sami'na wa ta'na dengan ucapan Ali tadi. Maukah aku utus engkau untuk jangan meninggalkan satu patung berhala atau gambar-gambar kecuali kau hapuskan, dan jangan ada kuburan yang tinggikan kecuali kau ratakan. Ya. Dengan ini barakallahu fikum, terlihat jelas kedustaan Syiah Rafidah. Kedustaan Syiah Rafidah yang mengaku cinta Ali dan cinta Ahlul Bait, yang ternyata justru mereka yang paling getol untuk meninggikan kuburan-kuburan, menjadikannya seperti istana, seperti rumah, seperti bangunan, seperti kubah, seperti masjid. Barakallahu fikum. Dan mereka yang paling getol membuat gambar-gambar tokoh-tokoh mereka di rumah mereka, di lemari mereka, di dinding mereka, dan bukan satu, sekian gambar-gambar mereka buat. Dan bukan hanya gambar dua dimensi, yang ditempelkan di tembok-tembok mereka, gambar Khomeini atau Khamenei. Tetapi mereka bikin pula patung-patungnya. Bahkan orang yang mati dalam keadaan jelek, mereka bikin patungnya, mereka puji-puji. Dan lebih jahat lagi, mereka gambar Ali bin Abi Thalib. Astagfirullahaladzim. Ali yang melarang, tapi mereka menggambar Ali bin Abi Thalib. Wassalatu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Amma suwar, adapun gambar-gambar, fali mudahatiha li khalqillah, adapun gambar-gambar makhluk hidup tadi dilarang karena menyaingi ciptaan Allah. Wa amma tafsiyatul qubur, adapun meratakan kuburan-kuburan, falamma fita'liyatiha minal fitnah, maka karena fita'liyatiha, dalam meninggikan bangunan itu ada fitnah padanya. Fitnah bi'arbabiha wa ta'zimiha, menjadi fitnah terhadap yang dikuburnya, dan juga menjadi fitnah bagi yang hidup untuk membesarkan orang yang dikubur di dalamnya. Berarti ini orang besar, berarti. Kemudian mulailah mereka berduyun-duyun mendatanginya. Setelah mereka mendatanginya, mereka kemudian meratap padanya, meminta pembelaan, meminta syafaat, memanggil-manggilnya, ya wali fulan, ya syekh fulan. Maka barakallahu fikum, dilarangnya adalah karena saddan lidzari'ah, huwa min dara'i' asy-syirki wa wasailihi. Itu adalah dari jalan-jalan kesyirikan dan termasuk wasilah-wasilah yang membawa kepada kesyirikan. Sehingga kalau mereka berkata, kami kan tidak menyembahnya, kami cuma membangun saja, kami tidak memintanya, tidak berdoa kepadanya, kami hanya membangun saja kubah-kubah di atasnya untuk membesarkan yang dikubur. Apa jawab kita? Kita jawab seperti ini. Jawaban para ulama, iya, alhamdulillah kalau engkau tidak berbuat syirik. Tetapi engkau membangun seperti itu akan membawa orang lain berbuat syirik. Mungkin engkau tidak, masya Allah, engkau tidak jatuh dalam kesyirikan, cuma membangun. Tetapi anak cucumu nanti akan melihat kuburan keramat ini. Ini kuburan keramat. Kenapa keramat? Karena dulu orangnya orang besar, orang mulia, orang suci, ila akhirnya. Generasi berikutnya memanggil-manggilnya, ya syekh fulan, ya wali fulan. Hanya mengeluhkan awalnya, belum meminta. Kita sekarang lebih jelek keadaannya dari zamanmu dulu. Sekarang manusia sudah bertambah kufur. Sekarang manusia begini, begini, begini. Itu sudah salah. Tapi masih belum syirik. Hanya lapor kepada yang salah. Lapor kepada yang tidak sami'un alim. Kalau lapor kepada Allah, ya Allah, umatlah begini. Allah sami'un alim. Qaribun mujibud da'awat. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa. Tapi pada kuburan, ngapain? Salah alamat. Itu satu. Bertambah lagi kejelekannya. Sampai akhirnya memanggilnya, ya syekh maulana, ya wali fulan, aghithna, aghithna, tolong kami. Jatuhlah ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, maukah aku utus engkau seperti Rasulullah SAW mengutus aku? Jangan tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali ratakan dengan tanah. Hanya dikasih tanda saja dengan batu. Selesai. Fasarful himam ila hadha wa amthalihi min masalahid din wa maqasidihi wa wajibatihi. Maka arahkan perhatian kita, semangat kita untuk perkara yang seperti ini. La tada' suratan illa tamastaha wa la tada' qabran musyarrafan illa sawaitahu. Mementingkan perkara seperti ini adalah masalihid din, maslahat agama. Wa maqasidi, dan itu tujuan agama. Wa wajibatihi, dan itu kewajiban agama. bagaimana dengan sikap kita terhadap kitab-kitab yang penulisnya dulu adalah seorang ahlu sunnah kemudian menyimpang? Apakah boleh membaca karya tulisnya? Jangan. Ihtirazan wahtiyatan minal akhta'il makhfiyah wa tadhhar ba'da dhalik. Jangan, kenapa? Bisa jadi ada kesalahan-kesalahan atau ada penyimpangan yang tersamar di buku-buku itu, belum ketahuan. Setelah sekian lama baru ketahuan, ditahdir. Tapi kan buku ini sebelum ditahdir. Iya, tapi apakah kamu jamin bahwa dalam buku-buku tersebut enggak ada sesuatu? Barakallahu fikum. Yang kedua alasannya adalah kalau engkau memakai kitab tersebut, dikira oleh sebagian orang bahwa penulisnya masih dalam keadaan baik. Karena kamu membacakannya. Bukunya buku lama. Tapi kan ketika orang itu mendengar kalimat fulan, penulis kitabnya, terfitnah. Dikira masih dalam keadaan baik padahal sudah ditahdir. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau seorang memiliki hutang puasa Ramadan dan dia belum membayarnya sampai Ramadan setelahnya? Apakah dia masih bisa membayar hutang? Masih teranggap hutang yang harus dibayar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.